Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tadi bahwa ulama a'immah rahimahumullah seperti itulah yang kita tahu sikap dan penjelasan mereka terkait jika adanya perselisihan antara jarh dan ta'dil, antara tahdzir dan rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyebutkan, jika seorang alim mentahdir dari seseorang dan dia tahu, dia sebutkan bukti-buktinya, data yang dia punya bahwa orang ini termasuk ahlul ahwa atau termasuk juhal, orang-orang jahil yang tidak pantas berdakwah, dan alim ini ma'ruf dikenal dengan istiqomahnya dan di atas sunnah takwa kepada Allah, maka sikap kita adalah menerima tahdzir, menerima dan mengikuti penjelasan alim tersebut. Kita pun berhati-hati menjauh dari orang yang ditahdzirnya, walaupun si alim ini ditentang oleh ratusan orang yang tetap memuji atau mentazkiyah orang ini tanpa bukti. Banyak dari ahlul ahwa, dari hizbiyin dan ahlul bidah, kondisi mereka tidak diketahui oleh banyak ahlul ilm, oleh banyak masyayikh. Hal itu tidak diketahui oleh mereka untuk bisa mengungkapkan aib dan borok-boroknya. Tentunya ada beberapa sebab yang menjadikan itu. Yang pertama, bitonatussu, si alim ini atau syekh ini dikelilingi oleh orang-orang jelek. Pembisik-pembisiknya orang jelek, memasukkan info dan data yang terbalik. Oh, fulan masya Allah dia begini. Karena orang dekat dan pembisiknya jelek, ya dia berhukum sebatas info yang dimasukkan kepadanya. Yang kedua, si alim ini sibuk dengan taklim, dengan ilmu, bahas ini, sehingga gak ada waktu untuk mengikuti perkembangan fulan, apa yang dia katakan, fulan apa yang dia lakukan, apa buktinya, mana kasetnya, mana tulisannya, gak ada waktu untuk itu. Nah, secara umum yang dia tahu selama ini fulan alal khair, maka dia hukumi alal khair. Yang ketiga, si alim jauh dari medan dakwah, dari sahah, sehingga apa yang terjadi di kejauhan sana tidak dia ketahui, tidak sampai kepadanya. Dia tinggal di Saudi sana atau di mana, sehingga gak tahu, dan tidak ada yang menyampaikan berita benar kepadanya yang terjadi di Mesir misalnya, di Indonesia, di Yaman, di mana negeri. Jadi dia nggak tahu semua apa yang terjadi di sana. itu uzurnya. Dan dari sisi ini kelebihan para masyayikh dakwah, nah, tahu seluk beluk dakwah dan gerak gerik orang-orang yang di seputar dakwah, seakan mereka tinggal di negeri itu. Bahkan lebih dari itu, kadang yang di negeri itu pun belum tahu, belum dengar semuanya apa yang terjadi di negeri itu. Dan itu terbukti hatta pada diri kita sendiri di Indonesia. Kita sendiri terkejut dan kaget, kita belum dengar apa-apa, ternyata berita itu sudah sampai ke masyayikh. Terjadi ini, terjadi itu. Dan setelah kita pulang, kita cross check, kita cari infonya, betul ternyata. Wallahi. Seorang alim, seorang syekh. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Kalau kita bicara Syekh Robi, Syekh Muhammad, Syekh Bukhari, Syekh Ubaid, hampir seluruh dunia seperti di depan mata mereka tahu bagaimana perkembangan dakwah di sana, di Yaman, di Mesir, di Sudan, di Afrika, di Eropa, Amerika, Indonesia, dan yang lain-lainnya. Tahu gerak-gerik dakwah di sana bagaimana, fulan seperti apa, fulan bagaimana perkembangannya, apa yang dia katakan, organisasi ini, yayasan ini, fulan ini, itu, hampir mereka ketahui. Makanya kemudian mereka menjadi rujukan salafiyin di seluruh dunia. Hafizahumullah. Muhim itu beberapa sebab yang karenanya seorang alim menyalahi jarah atau tahdzir dari seorang alim yang tahu sebab-sebab yang karenanya orang itu ditahdzir. Begitu pula Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika ditanya apakah disyaratkan adanya ijma', kesepakatan ulama dalam perkara tabdi', nah, beliau jawab, pensyaratan ijma' dalam tabdi' itu tidak benar. Tetapi jika seorang alim telah berbicara, tahu sebab yang karenanya orang itu dibid'ahkan, dikatakan mubtadi', terpenuhi syarat-syaratnya, dia sampaikan bukti-buktinya, maka wajib untuk diikuti, diterima hukum yang disampaikan oleh alim itu dan tidak boleh ditentang. Demikian yang Syekh Muhammad hafizahullah sebutkan. Tentunya dalam perkara ini diterapkan kaidah mereka atau syubhat mereka, bahkan pada dirinya sendiri mungkin mereka gak akan ridho, mereka sendiri gak akan mau mengamalkan syubhat yang dia gunakan untuk memerangi ahlul haq. Taib jarh ta'dil khilaf, berarti masalah ijtihad. Boleh kamu ambil pendapat yang menjarah, kalaupun itu khilaf. Boleh kamu ambil pendapat yang menta'dil, menrekomendasi. Nah, satu, buktinya mereka enggak insaf, enggak objektif. Kepada orang yang menerima jarah, dia enggak lapang dada, malah mengata-ngatai keras, radikal, kan itu yang mereka sebutkan, mutasyaddid. Nah, katanya khilaf, ya lapang dadalah dengan adanya khilaf ini, kalaupun itu khilaf. Baik, kedua, Sekarang terapkan pada dirimu sendiri. Kamu punya anak perempuan, putrimu dilamar orang. Baik, orang yang kamu enggak kenal. Ikhwah, akh enggak tahu dari mana misalnya. Datang melamar putri dia, seandainya dia yang si dai yang koar-koar ini tadi membawa subhat ini. Baik. Kamu tentunya tanya, ingin tahu fulan ini seperti apa. Baik. Dengar kamu tanya dari 5-10 orang, dia, oh baik dia, masya Allah, rajin sholat di masjid misalnya, puasanya ininya, akhlaknya secara umum baik. Ada 1-2 orang mengatakan, tapi ana tahu Ustaz, fulan ini dia suka bawa lari uang orang, suka nipu, ana tahu sendiri, wallahi, dan ana termasuk korbannya misalnya, tahun sekian gini, dan itu, atau mungkin dalam bentuk jarah yang lain. Yang ini gak diketahui oleh 10 orang ini karena gak muamalah dengan dia. Atau mungkin akhlaknya yang lain, dia suka mukul, dia suka ini. Nah, gak diketahui oleh yang lain. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Terapkan sekarang subhatmu. Khilaf, ijtihadiyah, ada yang mentakdil, ada yang menjarah, balas. Saya ambil yang mentakdil, atau mungkin karena lebih banyak jumlah yang mentakdil, masya Allah, 10 ikhwah, 20, 100 ikhwah pada memuji dia, saya nikahkan dengan anak saya. Atau kemudian dia sangat berhati-hati karena ini sekarang urusan furuj, urusan anak perempuannya, bahaya ini. Ada 1-2 ikhwah, walaupun yang lain memuji, 1-2 menyebutkan kesalahannya yang gak diketahui orang, bahaya kalau nikah dengan anak saya nanti, maka ditolak lamarannya. Kira-kira mana yang dia ambil? Untuk putri kesayangannya, apalagi mungkin putri semata wayang hanya satu yang dia punya, pasti dia akan lebih berhati-hati. Dalam masalah putrimu, masalah anakmu, kif tentang agama Allah, kamu bisa seceroboh itu. Pada putrimu sendiri kamu gak ingin diperlakukan seperti itu. Atau kemudian akan kamu terapkan subhatmu pula, la yulzimuni, bagi mereka yang menjarah ini orang, gak mengikat saya, biar mereka jarah, tetap saya menganggap ini orang soleh, orang baik, terserah yang mau menjarah, biar menjarah. Nah, untuk kamu tahu kejujuran dan objektivitas yang ada pada diri mereka, benarkah? Terapkan pada dirimu sendiri. Kalau memang itu kaidah benar, kalau memang itu agama yang kamu beragama kepada Allah dengannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk syubhat mereka pula yang sering mereka dengan gunakan tadi terkait perkara ini, bahwa pernyataan seorang alim itu tidak mulzam atau tidak mulzim, tidak mengikat, tidak harus saya terima, tidak harus saya ambil. Nah, boleh ditolak. Bahkan kemudian bahwa perkataan a'immah kullun yukhadu min qawlihi wa yurad. Setiap orang seperti Imam Malik katakan, bisa diambil beritanya, hukumnya bisa ditolak. Ini juga syubhat yang karenanya kemudian mereka ingin bebas dan melakukan semaunya sikap terhadap hizbiyin dan ahlul batil. Permasalahan ini tentunya kaidah batil dari mereka, karena mereka tidak melanjutkan apa yang dikatakan Imam Malik. Imam Malik katakan, kullun atau kullu ahad yukhadu min qawlihi wa yurad. Boleh diambil, boleh ditolak. Kan gak berhenti di situ Imam Malik. Illa sahibah hadal kubur. Kecuali yang dikubur ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah sebutkan tentang firqatun najiyah, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, artinya yang mengikuti al-haq, bersamanya al-haq bersama salafus saleh. Dengan demikian, setiap kebenaran yang disampaikan oleh mereka bersama ahlul haq ini, bersama firqah najiyah ini, bersama taifatul mansurah, berarti dia telah mengamalkan, mengambil apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Enggak boleh ketika itu kemudian kamu tolak, padahal bersamanya al-haq, bersamanya adalah qala rasul, qala sahabah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata para sahabat. Tidak boleh kamu menolaknya hanya karena alasan kullun yukhad min qawli wa yurad, boleh diambil, boleh ditolak. Maka anggapan ini batil adanya, tapi harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya seperti Syekh Rabi sebutkan. Yang wajib dikembalikan perkataan itu jika ada khilaf kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian khilaf, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir, maka dilihat yang berselisih itu dalam penjelasan syariat, kaidah-kaidah syariat, yang mencocoki itu yang wajib diterima, yang menyalahi itu ditolak dan tidak diambil pernyataannya. Selain itu, pernyataan mereka ini pula atau syubhat mereka ini menyalahi dan membuang penjelasan para a'immah salaf yang begitu banyak. Kita dapati Imam Abu Nasr As-Sijzi misalnya rahimahullah, dalam risalah beliau kepada Ahlus Zabid, beliau katakan, fa kullu mudda'in lisunnah yajib an yutalab binaqli sahih. Setiap yang mengaku sunnah dituntut untuk membawa penukilan yang sahih, bima yaquluhu, dari apa yang dia sampaikan. Fa in ata bidzalik ulima sidquh. Kalau dia bawa buktinya, ya diketahui kejujurannya, kebenarannya. Wa qubila qauluhu, dan diterima pernyataannya. Wa illam yatamakkan min naqli ma yaquluhu anis salaf ulima annahu muhdits za'ir. Tapi kalau dia enggak punya bukti, dia enggak punya dalil dari ulama salaf sebelumnya, diketahui kalau dia itu muhdits za'ir, sesat, mengada-ngada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolak. Bukan kemudian sudah nggak ada buktinya, nggak punya hujjah, nggak punya ini, ya mau diambil boleh, selama dia mengaku sunnah, mengaku salaf, walaupun nggak ada buktinya, nggak ada ininya, masalah-masalah khilaf, nggak demikian. Begitu pula Ibnul Qayyim membawakan dalam Hadil Arwah dari Ka'ab, hadis Ka'abul Ujrah, ketika Rasulullah SAW sebutkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Beliau bawakan di situ riwayat, dalam sanadnya ada Ibn Humaid, Muhammad Ibn Humaid Ar-Razi. Dibicarakan, dicela, dijarah oleh para ulama hadis. Walaupun kemudian ditazkiyah beliau oleh Imam Ahmad, Muhammad bin Humaid Ar-Razi, ditadil ditauzik oleh Imam Ahmad. Tetapi selain Imam Ahmad, banyak yang menjarah ulama-ulama a'immah sunnah, bahkan keras jarah mereka kepada Muhammad bin Humaid ini, termasuk Imam Ibnu Khuzaimah. Bahkan ketika Imam Ibnu Khuzaimah dikatakan kepadanya, Ahmad yu'addilu au yuzakki, tapi Imam Ahmad mentazkiyah, mentadil, mengatakan thiqah, ini orang terpercaya, bagus Muhammad bin Humaid. Lihat jawaban Ibn Khuzaimah, lau arafahu Ahmad ka'arafna ma'zakkah, kalau saja Imam Ahmad tahu orang ini seperti yang kita tahu, gak akan Imam Ahmad mentazkiyah, gak akan ngasih tazkiyah kepadanya, gak akan mentadil. Rozin, matang kaidah dan ilmu syar'i di kalangan para a'immah, para ulama hadis, dan itu yang mereka jalani, bahwa yang punya ilmu, yang tahu, hujjah ala man la ya'lam, hujjah bagi yang tidak tahu. Bukan kemudian Ibn Khuzaimah walah selama di ta'dil Ahmad buta, tutup mata, tutup telinga, Ahmad sudah mentazkiyah. Semua bukti, semua data seakan tiada guna, gak ada manfaatnya selama sudah ada yang mentadil. Karena sudah ada yang merekomendasi, ada yang memuji. Tertutup matamu, tertutup telingamu, padahal kamu tahu, lihat, dengar segala penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bukan demikian para ulama, barakallahu fi. Lihat Ibn Khuzaimah, kalau saja Imam Ahmad tahu seperti yang kita tahu, gak akan Imam Ahmad mentazkiyah dia. Tapi itu udhurnya Imam Ahmad, beliau tidak ketahui. Seperti tadi, sebab yang karenanya dia dijarah samar, tidak diketahui oleh mereka yang mentazkiyah, mereka yang merekom, mereka yang memujinya. Demikian para ulama menerapkan kaidah-kaidah di dalam kitab-kitab mereka rahimahumullah. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibn Abi Hatim, kita dapati misalnya dalam jarwata' muqaddimah jarwata' abdil beliau, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Abdul Aziz Al-Uwaisi berkata, ketika Ismail ibn Abi Uwais keluar kepada Husain bin Abdullah ibn Dhumairah atau Dhumairah, dan itu terdengar beritanya oleh Imam Malik, 40 hari dihajar oleh Imam Malik. Ismail ibn Abi Uwais didengar, yakni sampai kepada Imam Malik kalau dia mendatangi Husain bin Abdullah ibn Dhumairah. 40 hari diboikot, dihajar oleh Imam Malik. Kata Abu Muhammad, hajarahu li'annahu lam yardahu, dihajar oleh Imam Malik karena Imam Malik tidak meridhoinya perbuatan semacam itu, mendatangi Husain bin Abdullah. Karena dia dijarah oleh Imam Malik, padahal kita tahu ada hubungan dekat antara keduanya. Coba kalau syubhat ini diterapkan, kan disesatkan akhirnya a'immah. Umat akan menganggap dan mengecap ulamanya dan a'imahnya salah dan sesat. Kenapa? Oh, Imam Malik ngapain mengilzam? Ini kan mengilzam, mengikat dan mengharuskan Ismail bin Abi Uwais untuk meninggalkan Husain bin Abdullah bin Dhumairah. Kalau gak mengilzam, ngapain dihajar? Ngapain harus dihajar? Apa artinya hajar? Diboikot, nggak dikasih muka, nggak dikasih salam, nggak dijawab, nggak diajak bicara dan seterusnya. Kenapa ini semua? Karena Imam Malik mengilzam, mengharuskan kamu harus meninggalkan Husain bin Abdullah, nggak boleh datang kepadanya. Begitu datang dihajar oleh Imam Malik. Lah kalau dia nggak mengilzam, kalau perkaranya adalah ijtihadiyah, perkaranya adalah bebas, aku berdapat begini, kamu boleh terima, boleh tolak, kamu berdapat gini, terserah kamu berdapat seperti apa, gak akan dihajar oleh Imam Malik. Dikasih uzur. Tapi kenapa dihajar oleh Imam Malik? Atau Imam Maliknya yang salah? Atau Imam Maliknya yang radikal? Atau Imam Maliknya yang keras? Hulu, berlebihan dalam menerapkan agamanya. Imam Darul Hijrah Malik ibnu Anas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syubhat yang kalau dilihat, kalau dibandingkan dengan amal perbuatan a'imah, umat bisa menilai negatif kepada para ulamanya karena memang ini berseberangan dengan yang difahami dan diamalkan oleh para ulama. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ketika datang ke Basrah, beliau ingin tahu Rabi' ibn Subayh, tanya ma madhabuhu illa sunnah, kata orang Basrah. Oh, madhabnya ahlu sunnah ini, salafi ini, ahlu sunnah. Rabi' bin Subayh tanya Sufyan, man bitonatu, siapa orang-orang dekatnya, ngelingnya kalau bahasa sekarang ke siapa, hinggapnya kemana. Qalu ahlul qadar, kata mereka bersama qadariyah yang ingkari takdir. Kata Imam Sufyan, idzan huwa qadari, kalau gitu Rabi' bin Subayh qadari, qadariyah juga. Seperti hukum Imam Sufyan ini, apakah kemudian teranggap Ats-Tsauri zalim kepada Rabi' bin Subayh karena mengilzam pendapatnya untuk meninggalkan qadariyah? Ataukah kemudian Sufyan Ats-Tsauri mutasyaddid, keras, hulu, berlebihan, tidak punya manhaj yang longgar dan luas untuk umatnya? Kalau bahasanya Abdul Hasan, manhajan afiyah, yasa ahlu sunnah wa yasa ghairahum, longgar sehingga bisa masuk ahlu sunnah di dalamnya, selain ahlu sunnah pun bisa masuk. Itu yang kita inginkan, kata dia. Kenapa sampai dihukumi dan dibid'ahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri sebagai qadariyah, mubtadi'ah, ilzam? Imam Ahmad, kata Abdullah anaknya, ketika ditanya tentang Rabi' ibn Subayh, kata beliau, rajulun saleh, la ba'sa bihi. Rajul saleh, enggak apa-apa dia, kata Imam Ahmad. Bahkan kata Yahya ibn Ma'in, thiqah, thiqah dia. Bahkan kata Syu'bah ketika disebut tentang Rabi' bin Subayh, indi huwa indi min sadatil muslimin, bagiku dia dari termasuk pemimpin muslimin. Nah, kata Abu Zur'ah, Syekh Saleh Soduq atau juga Ibnu Ma'in, itu riwayat lain dari beliau. Kata Ibnu Hibban, banyak tahajudnya, banyak ibadahnya di malam hari. Nah, maka hukum Sufyan Atsauri terhadap Rabi' Ibn Subay, nah, kalau dia qadari, apakah kemudian dikatakan perkara ijtihadiyah? Karena khilaf, ada khilaf di kalangan ulama. Nah, atau kemudian tidak mengikat omongan Sufyan Atsauri, itu ijtihadnya Sufyan, dihukumi qadari oleh Imam Sufyan. Seperti tadi, sama jarah mufassar dari Sufyan, tahu dia bersama qadariyah, diutamakan, dan itu yang diterapkan, dipakai dari ta'dil yang mubham, ta'dil global, rekomendasi global yang disebutkan dari beberapa a'imah. Dan tidak ada satupun dari ulama dan a'imah yang kemudian menyalahkan Sufyan Atsauri, oh gulu Sufyan, oh mutasyadid Sufyan, oh Sufyan begini Sufyan, karena menyalahi a'imah, para ulama yang mentazkiyah. Enggak ada. Karena bukan begitu kaidahnya mendudukkan memang. Rahimahumullah. Begitu pula Imam Ahmad sendiri rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, ketika kata Ishaq bin Ibrahim, aku dengar Imam Ahmad berkata, akhzallah al-karabisi, Allah hinakan al-karabisi, la yujalas wa la yukallam, tak boleh duduk dengannya di majlisnya, enggak boleh bicara dengannya, wala tuktab kutubuh, dan tidak boleh ditulis, dinukil dari karya-karyanya, kitab-kitabnya, wala tujalis yujalisu, dan jangan kamu duduk, jangan kamu bergaul dengan orang yang duduk dengan karabizi. Ilzam apa bukan ini? Atau Imam Ahmad rahimahullah mutasyadid juga, karena mengilzam orang. Nah, kalau gak mengilzam ngapain? Orang mau duduk dengan karobisis, biarkan itu istihadnya. Dia gak mau ambil pendapat Imam Ahmad, gak mulzim perkataan tahdir Imam Ahmad kepada karobisis, gak mulzim, mau duduk, mau ikut dengannya bermajlis, gak masalah. Tapi lihat Imam Ahmad, jangan kamu duduk, jangan kamu temani orang yang berteman dengan karobisi. Bukan ilzam itu namanya. Ya tidak tahu apa namanya, pisang goreng. Namanya bukan ilzam, tapi pisang goreng. Ilzam barakallahu fi. Nah, dihukumi. Karena memang itu yang wajib, harus kamu terima, harus kamu amalkan. Berita thiqah, berita benar yang datang dari seorang alim yang tahu jarwat da'adil, tahu sebab jarah, alim yang ma'ruf istiqomah dengan sunnahnya, membela dakwah ini. Nah, ketika dia telah menjarah dengan bukti dan data yang ada, harus kamu terima. Taltazim bihi, kamu harus pegangan dengannya. Gak boleh kamu tentang, gak boleh kamu tolak, gak boleh kamu buang. Malik menghajar, Imam Ahmad melarang keras, ya semuanya ilzam. Ya salah mereka a'imah, subhatmu ini menabrak sekian a'imah, para ulama besar akan disalahkan karena subhat sesat ini, batil, dalam batil. konsekuensinya akan disalahkan semua a'imah ini. Ulama-ulama Islam besar, a'imah, huda. Dan banyak yang lain yang semakna dan serupa dengan yang disebutkan dari a'imah tadi. Begitu pula Imam Ahmad, kata Saleh, anak beliau, Al-Hizami, riwayat di mana Imam Ahmad Ibn Jauzi, datang kepada ayahku. Al-Hizami didapati, yani Imam Ahmad tahu dia datang ke Ibn Abi Duat, ma'ruf tokoh Jahmiyah di masa Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tahu Al-Hizami berkunjung majlis dengan Ibn Abi Duat. Begitu Imam Ahmad, yani enggak tahu siapa yang datang, keluar dari rumahnya, ternyata yang dilihat adalah Hizami yang datang. Kata Saleh, aghlaqal bab fi wajhih wa dakhal, ditutup pintu oleh Imam Ahmad dan ditinggal masuk. Enggak mau ditemui oleh Imam Ahmad Hizami karena datang ke Nabi Duat. Lish. Kenapa? Kenapa Imam Ahmad mengilzam Hizami harus terima hukum Ahmad bahwa Nabi Duat dal mudil, imamud dalala? Kenapa harus ditutup pintunya dan ditinggal masuk? Gak mau diterima, gak mau dijamu layaknya tamu. Ilzam. Sikap apa ini dari Imam Ahmad? Dan beliau Imam Ahlus Sunnah rahimahullah, panutan bagi umat ini. Barakallahu fi. Begitu pula Ali ibn Abi Khalid ketika menyampaikan kepada Imam Ahmad bahwa Syekh ini tetanggaku dan dia telah aku larang untuk dekat dengan Harith al-Muhasibi, tapi dia senang untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya Harith Muhasibi, senang duduk bermajlis dengannya, dan lama aku mendapati ini orang bersama Al-Muhasibi. Kamu menasehatkan kepadaku untuk tidak duduk dengannya, untuk tidak berteman dengannya. Lalu bagaimana sekarang? Kata Ali bin Abi Khalid, aku melihat wajah Imam Ahmad merah, marah beliau. Aku melihat keluar urat-urat di lehernya. Kalau orang marah kamu kan tahu, ini pada keluar di lehernya karena marahnya yang sangat. Matanya pun memerah rahimahullah. Kata Ali ibn Abi Khalid, ma ra'aituhu hakadha qat. Enggak pernah seumur-umur aku melihat Imam Ahmad seperti itu, ngamuknya, marahnya. Lalu beliau sambil marah mengatakan, "Dzak fa'alallahu bihi ma fa'al." Fa'alallahu bihi wa fa'al. Fulan ini semoga Allah perlakukan padanya begini dan begini. Laisa ya'rifu dhaka illa man khabarahu wa 'arafahu. Enggak akan tahu dia Al-Muhasibi kecuali yang khabarahu wa 'arafahu, yang mengikuti perkembangannya, dengar omongan-omongannya seperti apa, baru tahu nanti bahayanya Muhasibi. Awih, awih, awih dzak la ya'rifu illa man qad khabarahu wa 'arafahu dzaka jalasahul mughazili Ya'qub wa fulan fa akhrajahum ila ra'i jahm halaku bisababi. Yang akan tahu diulang lagi oleh Muhammad, kecuali yang ngikuti muhasibi perkembangannya seperti apa. Duduk atau karena pertemanan dengan muhasibi Al-Mughazali, Ya'qub, Ufulan, Wafulan, Muhammad tahu namanya disebut-sebut satu persatu, Fulan. Karena kedekatannya dengan Al-Muhasibi diseret oleh muhasibi yang semula mereka di atas sunnah, dikeluarkan dari sunnah, dimasukkan kepada madhab Jahm bin Sofwan, sesat, rusak akibat Harith Al-Muhasibi. Kata orang ini tadi yang senang dengan muhasibi, dengar ceramahnya, Ya Aba Abdillah yarwil hadith. Tapi wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad, dia juga meriwayatkan hadith muhasibi. Sakin khosyik, orangnya masya Allah husu wa tenang, wibawa gitu lah. Wa min kisati disebut-sebutkan sudah, termasuk pengalamanku bersama dia, dia pernah begini, menunjukkan kekhusyuannya, tawadhu'nya, akhlaknya, ini disebut-sebutkan. Kata Ali Ibn Abi Khalid, ghadiba Abu Abdullah, kembali marah Imam Ahmad. Uja'ala yaqul, dan beliau katakan, la yaghurruka khusyu'uhu wa linuh, jangan kamu tertipu karena kekhusyuannya, karena kelemah lembutannya. Dan banyak dari ahlul bidah seperti ini balak dan fitnahnya, punya kekhusyuan dan kelemah lembutan dalam tanda kutip palsu. Orang tertipu dengan itu, masya Allah fulan khusyuknya, ahli ibadah, nah, akhlaknya, tutur katanya lembut, wah, masya Allah. Nah, orang awam mudah tertipu, mudah terbawa dengan perasaannya. Orang seperti ini masa ditahdir, masa dihajar, wah, masya Allah orangnya khoyir, baik. Muhammad, la yaghurruka khusyu'u walinu, jangan sampai kekhusyuannya, kelemah lembutannya menipu kamu. Wa yaqul la taghtar bi tanqisi ra'si, kamu jangan tertipu karena dia suka menunduk. Orang yang mengesankan kekhusyuan atau tawaduk pada dirinya, itu kalau di kalangan orang awam mungkin dengan zikir-zikir ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Udah orang tertipu, masya Allah ini orang dayin, wah khoyir, masya Allah banyak zikirnya, banyak menunduknya. Innahu rajulun su, dzaka la ya'rifu illa man khabara, itu orang jelek muhasibi, jahat, dan tidak akan tahu bahaya dia kecuali orang yang meneliti dan tahu siapa dia. La tukallimhu wala karamalahu, jangan kamu ajak bicara dia, enggak ada kehormatan baginya. Kullu man haddatha bi ahadith Rasulillah wa kana mubtadi'an la tajlis ilai, la karamah wala nu'ma'in. Setiap orang yang membawakan hadis, kalaupun dia punya riwayat, punya hadis Rasul SAW, tapi dia mubtadi', jangan kamu gaul, jangan kamu duduk dengannya. Jangan, enggak ada kehormatan baginya, kata Imam Ahmad. Enggak ada kemuliaan baginya. Wa ja'ala yaqul dzaka, kata Ali bin Abi Khalid, dan diulang-ulang oleh Imam. Dzaka. Itu. Artinya sejarah atau bagaimana kejahatan muhasibi menyesatkan fulan. Siapa yang menyesatkan fulan? Muhasibi fulan dulunya bersama kita, rusak gara-gara dia. Fulan, terus diulang-ulang oleh Imam Ahmad. Dilarang orang ini untuk mendatangi muhasibi. Lish, asyahid di sini. Imam Ahmad mengilzam apa enggak? Mengharuskan apa enggak diterima jarh dari Imam Ahmad kepada Muhasibi? Walaupun kalau enggak mengilzam ngapain? Marah, mukanya merah, matanya merah, urat-urat di lehernya keluar. Hah? Nyebut-nyebut ini itu, marah-marah Imam Ahmad. Bahkan seperti Ali katakan, gak pernah aku ngeliat seumur-umur Ahmad seperti ini marahnya. Selama aku tahu bersama Imam Ahmad, gak pernah aku lihat beliau seperti ini marahnya. Diulang lagi, jangan kamu duduk, jangan kamu gaul dengannya. Kalaupun dia meriwayatkan hadis Rasul, setiap yang punya hadis meriwayatkan hadis, tapi dia bid'ah mubtadi', jangan kamu duduk dengannya. Jangan kamu duduk dengannya. Kenapa? Kenapa enggak kemudian? Ya ini ijtihadku. Misalnya, kalau seandainya yang berbicara itu bukan Ahmad ibnu Hanbal, tetapi Fulan bin Fulan, ya. Walil asaf, sangat disayangkan namanya soleh. Baiklah, jauh dari kesolehan. Kalau seperti dia akan mengatakan, ya ini ijtihadku. Kamu mau terima fadhol, ini pendapatku. Enggak, ya silahkan kamu tolak ijtihadiyah. Dan aku tidak mengilzam hukumku ini kepadamu. Akan begitu, enggak ilzam kok. Enggak mengikat, tidak mengharuskan. Tapi Imam Ahmad begini. Fala haula wala quwata illa billah. Nah. Dan masih banyak tentunya penjelasan a'immah dan para ulama hadis yang menyebutkan seputar syubhat ini. Maka syubhat mereka bahwa masalah jarh ta'dil, masalah tahdir, masalah hajar adalah masalah ijtihadiyah, boleh diterima boleh tidak, masalah khilaf, enggak ada kesepakatan ulama masyayikh, atau kemudian itu tidak mengilzam, enggak harus dia terikat dengannya untuk mengikuti dan menerimanya, semua ini kalam batil, kalam farigh, omong kosong semuanya, kalam batil, enggak ada benarnya, tidak satu pun ulama yang seperti itu. Dan ini Imam Ahmad, yang setelah Imam Ahmad sampai detik ini enggak ada yang nyalahkan Imam Ahmad. Siapa? Taib Imam Malik yang tadi menghajar Ismail, tidak satu pun sampai detik ini mulai zaman Imam Malik menyalahkan Imam Malik. Kenapa mengilzam? Kenapa harus nuntut dan maksa Ismail menerima pendapatnya sampai dihajar? Enggak ada yang nyalahkan Imam Malik. Yang ada dibenarkan dan dipuji sikap Imam Malik rahimahullah. Dari mana datangnya syubhat-syubhat mereka ini? Makanya akibat pergaulan dekatnya dengan Ali Hasan, daurah tiap tahun digosok. Nah, dengan amplasnya Ali Hasan masuk syubhat-syubhat itu di otaknya mereka, bercokol dalam kolbunya Ibrahim Ruhaili dan yang semadhab dengannya. Terbukti masuk, terpengaruh di otaknya, terpengaruh di fikirannya, masuk dalam kolbunya. Wa man jalas janas. Makanya orang Arab sebutkan, orang yang duduk bergaul dengan siapa akan sama sepertinya menjadi sejenis, sudah terwarnai. Dan itu salah satu sebab kenapa ulama kita, masyayikh kita, Syekh Robi dan yang lain menjara dan mentahdir rojak. Karena Ali Hasan datang di sana. Buktinya lebih terang dari matahari di siang bolong. Siapa yang ingkari? Nah, bukti yang mereka punya. Dan Ali Hasan kesesatannya telah dibongkar dan dibantah oleh para ulama masyaikh kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang menjadi subhat mereka pula, yang sering mereka usung dan mereka dengang-dengungkan selalu, bahwa perkara bantahan, perkara tahdzir dari ahlul haq, dari ahlus sunnah, disyaratkan kata mereka harus adanya munasohah terlebih dahulu. Saya belum dinasehati, kif ditahdir. Mereka gak pernah nasihati saya, tiba-tiba membantah saya, tiba-tiba mentahdir saya. Gak pernah klarifikasi ke saya. Tanya apa maksud saya, apa mau saya begini, duduk. Nah, tiba-tiba yang keluar bantahan dan tahdiran. Nah, syarat ini pula atau syubhat ini pula mereka angkat kembali untuk mementahkan bantahan dan tahdiran para ulama dan ahlu sunnah kepada ahlul batil. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhukum sallallahu alaihi wasallam tanpa mengklarifikasi dari pihak yang kedua yang berbeda atau berselisih, karena yang menyampaikan berita kepada beliau terpercaya. Baik. Satu, dari hadis Aisyah di Bukhari Muslim, ketika Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah SAW, alhasil menyampaikan kepada beliau suaminya pelit, ini gak ngasih uang cukup untuk dia dan anaknya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambil uang suamimu bil ma'ruf secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu. Omongan dari siapa? Hind bintu Utbah. Baik. Jadi Rasulullah enggak klarifikasi dulu, langsung menghukumi. Sebentar. Tak tanya dulu ke suamimu, betul enggak beritamu ini? Kalau suaminya pelit. Sebentar, tak tanya, tak datang ke dulu, tak duduk dulu, tak nasihati dulu Abu Sufyan. Nah, biar saya duduk dulu, saya nasihati dulu, kalau ternyata betul baru nanti kamu boleh ambil uang. Kenapa enggak demikian? Langsung di saat itu Rasul hukumi, ambil uangnya secukupnya untukmu dan anak-anakmu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, zalim Rasul. Kenapa enggak bernasehat dulu kepada Abu Sufyan? Kenapa enggak duduk dulu? Kenapa enggak klarifikasi dulu? Sallallahu alaihi wasallam. Hukum jair, subhat jairah. Subhat yang zalim, gelap dan merusak kehormatan Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para a'immah. Pada beliau orang yang sangat adil dan paling adil alaihissalatu wassalam, karena berita yang disampaikan thiqah, terpercaya. Dari para sahabat pun Yahya ibn Ya'mur. Katakan yang pertama mengangkat bid'ah qadariyah di Basrah Ma'bad al-Juhani. Maka beliau dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat umroh atau haji sampai menemui Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini nyampaikan Ma'bad al-Juhani mengatakan begini bid'ahnya dia. Nah, apa yang Ibnu Umar katakan? Kalau kamu temui mereka, katakan Ibnu Umar berlepas diri darinya. Mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah, kalaupun mereka infakkan segunung Uhud, mas tidak akan Allah terima sampai mereka iman terhadap takdir. Hadis di Muslim, di sahihnya. Lalu beliau bawakan hadis Jibril yang diriwayatkan Umar bin Khattab. Ibnu Umar kenapa enggak klarifikasi dulu ke Ma'bad Juhani? Enggak duduk dulu nasihati Ma'bad, enggak boleh kamu berkata begitu, itu bid'ah, itu salah, enggak benar begini. Nanti kalau kamu nolak, sudah saya nasihati tetap begini, saya akan katakan berlepas diri darimu dan kamu berlepas diri dariku. Wala pernah duduk, wala pernah ketemu dengan Ma'bad Juhani. Berita dari Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, keduanya thiqah, terpercaya, menyampaikan kepada Umar, diterima oleh Ibnu Umar dan hukum keluar. Nah, ini Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, begitu pula Sulaiman ibnu Yasar, imam tabi'in, bahwa seseorang dari Bani Ghanim atau Ghunaim, Allah alam, bernama Sabih ibnu Isl datang ke Madinah. Dan dia mempermainkan ayat-ayat yang mutasyabihat, kisah ma'ruf. Nah, sampai berita itu kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dipanggil, suruh datang. Dipanggil oleh Umar. Dan Umar telah siapkan pelepah kurma kering untuk memukul dia. Begitu duduk datang di hadapan Umar, Umar tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Umar belum tahu siapa Sabir itu. Qala ana Abdullah Sabir. Ana Sabir. Qala ana Abdullah Umar. Kalau kamu Abdullah Sabir, aku Abdullah Umar. Kan Abdullah hamba Allah. Aku pun hamba Allah, Umar. Maka kemudian dipukul dengan pelepah kurma ini sampai luka-luka dan keluar darah dari wajahnya, wajah Sobi. Nah, lalu Sobi katakan, "Hasbak ya Amirul Mukminin, faqad wallahi dhahaba alladhi ajidu fi ra'si." Sudah hilang syubhat yang ada di kepalaku. Riwayat dibawakan oleh Al-Likai dalam Sulit Thiqat Sunnah. Tak ma'ruf. Pertanyaannya, Umar dengar berita. Oh, sudah di depannya Sobik, kok gak klarifikasi? Kok kesusu-susu? Bahasa Jawa. Terburu-buru. Nah, kok terburu-buru, tergesa-gesa? Semestinya kan klarifikasi dulu. Dinasihati dulu, kenapa kamu begini, dari mana kamu ini datangnya. Nah, enggak. Panggil datang, duduk, ini siapa kamu? Supaya kok ini Sobik yang main-main dengan ayat-ayat yang mutasyafiat. Pelepah korma, ya Allah, jebret. Nah, Umar bin Khattab, Masya Allah, enggak munsif, enggak objektif. Kenapa enggak dinasihati dulu, enggak duduk dulu, enggak klarifikasi dulu? Apa betul kamu bilang begini? Apa? Umar bin Khattab, hatta setan lari ketemu beliau di jalan yang sama. Radhiyallahu ta'ala anhu. Hai, syubhat ini kalau dihadapkan ke Umar, salah Umarnya. dan masih banyak yang lainnya. Begitu pula tadi riwayat Sufyan Ats-Tsauri terkait Rabi' ibn Subay. Siapa yang bersamanya orang dekatnya? Qadariyah. Alas, dia Qadari. Wala Sufyan ketemu, wala minta duduk dulu nasihati Rabi', baru kemudian nanti dihukumi. Enggak, langsung Rabi', Qadari. Selesai. Intahal amr. Sufyan enggak menasehat. Enggak ngerti hadis ad-dinun nasiha. Umar, Sufyan, a'immah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, subhanallah. Subhat-subhat iblis, subhat syaitan yang kalau diamati benar seperti yang Syekh Rabi' sebutkan, yang mereka maukan untuk memproteksi manhajnya, melindungi tokoh-tokohnya, melindungi kesesatan-kesesatan batil mereka supaya enggak disentuh. Nah, dituntut ini, dituntut itu, khilaf dalam jarh wa ta'dil, ya hannu pakai kaidah-kaidah ulama hadis, pura-pura pakai kaidah itu, nanti kemudian yang mentadil lebih banyak atau lebih besar keilmuannya, nanti dia katakan la yulzimuni, nanti dia katakan belum ada, enggak menasihati saya, enggak ada mujalasa, enggak ada ini, kenapa buru-buru ditahdir, kenapa buru-buru dibantah ini. Kalam farigh semuanya. Enggak berdasarkan ilmu. Syubhat batilah yang selalu mereka bawakan untuk memerangi ahlul haq dan mementahkan suara-suara seruan al-haq yang disampaikan oleh du'atul haq yang mendakwahkan kepada al-haq. Al-Muhim itu beberapa syubhat mereka, wa illa banyak permasalahan yang terkait mereka, tapi karena waktu kita cukupkan sekian. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang kita dengar bermanfaat bagi kita, menjadi hujjatun lana la hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Jika Ja'far Saleh merasa lebih mengetahui tentang Radio Rojak, apakah dia tidak mengetahui kesesatan Ustaz-Ustaz Sururiin yang mengisi ceramah Radio Rojak? Wallahualam, dia tahu apa enggak, enggak jadi urusan. Yang kita tahu, kita walhamdulillah dengan para asatidah, ikhwah kita, tahu penyimpangan-penyimpangan mereka. Nah, untuk kemudian tahdir itu, wailah, dari beberapa bukti itu telah tersampaikan di hadapan Syekh Rabi' ketika jalsa dengan beliau di Mekah Ramadan tahun lalu. Nah, dan di depan dia juga, bagaimana Ali Hasan bersama mereka, Ruhaili, Ibrahim bersama mereka, salah satu dari bukti. Nah, demikian pula dai mereka Abu Qatadah yang mengantarkan dana Ihya Uturath untuk membantu salah satu ma'had dari ma'had takfiriyin Khawarij. Nah, dia yang mengantarkan dana itu ke mereka. Walhasil hatta Syekh Mukbil rahimahullah telah dia dengar banyak nasihat dari beliau sebelum meninggalnya selama belajar di sana, tapi ar-rajul tanakkab, berbalik dari manhaj al-haq. Masallallahu al-afiyah wassalam. Ketika membahas masalah tahdzir, sibukkan dengan belajar saja, apakah ini termasuk syubhat? Naam. Ini salah satu syubhat klasik juga yang lama mereka angkat. Seakan tahdzir itu menyibukkan orang dari ilm, menyibukkan orang dari hidayah, dari aqidah, dari tauhid. Dan itu yang mereka sebutkan lagi, diangkat lagi. Ini kita maksudnya menyibukkan umat syabab dari aqidah, dari tauhid, menyibukkan mereka dengan tahdzir sana, tahdzir sini, wala ngajarkan mereka kitab-kitab aqidah, wala pernah ngajarkan mereka kitab-kitab akhlak atau ilmu yang lain. Dan alhamdulillah al-waqi' akbaru syahid, fakta di lapangan bukti terkuat. Antum yang mungkin di sini atau mungkin yang di luar kota-kota yang lain, bukti ustaz-ustaz antum, ikhwah kita salafiyin, ngajarkan apa tiap hari di kota antum, di masjid atau di ma'had? Tahdzir 24 jam. Wala ada yang ngajar usulul thalatha, qawaidul arba', kasus syubuhat, kitabut tauhid, Bukhari, Riyadhus Shalihin, ini itu, enggak ada. Enggak ada yang ngajarkan ini. Kalau prosen di apa? Prosentase, nah dihitung antara pembicaraan tentang tahdzir dengan pembicaraan tentang ilmu, banyak mana? Berapa kali sih ada ceramah bicara tentang tahdzir, tentang ini, dengan ilmu dan pengajaran ilmu yang disampaikan hampir tiap hari. Hari ini maghrib Sahih Bukhari, besok entah asar atau maghrib Riyadhus Shalihin, besok Umdatul Ahkam, besok Bulughul Maram, Usulul Tsalatsah. Hakadah. Alhamdulillah. Ini tidak akan menyibukkan orang dari ini. Makanya tanpa kita membantah, subhanallah, kita enggak mantah. Ketika ini disampaikan kepada Syekh Rafi, mereka ini menyibukkan umat, enggak diajarkan untuk faham akidah yang benar, disibukkan dengan tahdzir, nah, bantahan. Kata Syekh Rafi, dari mana mereka bisa faham wala wal bara kalau mereka enggak mengerti akidah yang benar? Dari mana mereka bisa mengerti loyalitas dan kebencian, permusuhan kepada batil, kalau mereka tidak mengerti manhaj yang hak, iman yang hak, tauhid, sunnah? Artinya perbuatan mereka itu sendiri sudah menjadi bukti mereka membantah, mereka mentahdir karena paham akidah, karena paham tauhid, mengerti sunnah, mengerti iman. Oh, ini harus mendapat wala, dipuji, dibela. Ini harus ditahdir, barok, benci kepada. Bukti kalau dia mengerti tauhid. Maka enggak benar kamu katakan mereka enggak mementingkan sisi akidah dan tauhid. Kalam batin. Syekh Rabi sendiri yang membantah tanpa kita sehuruf pun berbicara. Subhanallah. Nanti katanya begitu, gaurah 3 hari tempat jauh di Indonesia Timur, entah di mana, isinya tentang ihya uturoh, dibantah, ditahdir ini, dai fulan dan fulan. Mereka wala faham tentang akidah, wala kadzib, dusta. Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Gaurah doroh maruf. Nah, atau orang asatidah kita, ilmu semuanya, sesekali isinya adalah bantahan kepada syubhat-syubhat mereka, bantahan kepada kebedaan-kebedaannya, membahas person atau ustadz kajian yang ditadir apakah termasuk riba. Naam, termasuk riba yang wajib, riba yang berpahala, seperti Yusuf bin Asbad sebutkan tadi kan, diingatkan hati-hati, kata omongan kamu ini riba, dosa lo, kata Yusuf, ya ahmak. Hamak itu apa ya, humk, bodoh, yang keterlaluan, tolol, kamu gak ngerti. Aku berbicara seperti ini kebaikan untuknya, akhirnya tidak diikuti oleh orang, agar tidak memikul dosa banyak orang, agar dia sadar salah dan meninggalkan kesalahannya, bertobat kepada Allah. Lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Wallahul musta'an. Tentang Abdul Ghafur Malang mendapat pertentangan dari Ustaz Luqman, dikhawatirkan tulisan menjadikan manusia dari dalam. Tentunya kesalahan ada, nah, dan kita pun bernasehat kepadanya untuk tidak keluar dari garis ilmiah. Mungkin karena emosi, karena kecemburuan terhadap manhaj. Nah, kadang bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa kasar atau terkesan meledek, mencemooh, dan orang yang bersangkutan yang menyimpang. Dan bukan demikian para ulama menghadapi, tentunya dibantah secara ilmu, qala Allah, qala Rasul, salaf. Nah, alhamdulillah terbenahi insyaallah. Saya mau tanya, penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan yang ditahdir oleh para masyayikh Syarobi dan yang lain, pokok-pokok penyimpangannya apa saja? Nah, beberapa permasalahan Ali Hasan yang karenanya kemudian para masyayikh dan para ulama mentahdir dia, tentunya itu banyak. Nah, antara lain dari penyimpangan-penyimpangan itu dia memuji risalah aman yang di dalamnya ada seruan kepada wahdatul adyan, ada ajakan kepada persamaan agama antara Islam dengan Yahud, dengan Nasara. Nah, dan tentunya ini batil. Yang juga menjadi sorotan para ulama terkait Ali Hasan ini, bahwa dia selalu mendengung-dengungkan kalau dirinya bersama para ulama sunnah, bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad atau beberapa masyayikh dan para ulama lainnya. Nah, termasuk pula dari penyimpangan Ali Hasan, dia ikut serta dalam muktamar watani yang di situ seruan dan ajakan kepada Wahdatul Adyan, dan dia termasuk yang tanda tangan di hasil muktamar itu tahun 2008. Demikian pula dia dalam perkara akidah tentunya juga membolehkan mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat jubun, penakut, apa orang bilang, cemen ya, apa apa sih namanya, nggak punya keberanian, penakut atau pengecut. Nah, boleh untuk disifati sahabat dengan sifat itu. Nah, dan ini tentunya celaan kepada para sahabat yang menyalahi akidah usul yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnah. Kata anak kecil pun tahu, mulai kita mendidik anak-anak kita cinta, hormat kepada para sahabat, seperti yang Tohawi katakan, "Pemandakarohum layut karuna illa bil jamil, pemandakarohum bil ghairi jamil fahu ala ghairi sabil." Gak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Yang menyebut mereka dengan selain kebaikan, maka dia di luar jalan, di luar siratul mustaqim. Bahkan dia sifati sebagian sahabat jubilu. Bawaannya memang pengecut, bawaannya memang penakut. Subhanallah. Madhab Rafidhah, madhab Syiah yang semacam ini. Begitu pula ajakan dan seruan dia untuk adanya takrib, pendekatan, didekatkan antara firqah-firqah yang ada dalam Islam ini. Ikhwan muslimin sudah plek, ikhwan muslimin, bagaimana untuk bisa didekatkan, adanya dikompromikan, tidak kita bersikap keras kepada mereka. Makanya dia awali ini semua tadi sebagai mukaddimah. Nah, jarak wa ta'dil, tidak mengikat, tidak mengilzam, itu khilaf, ini semua mukaddimah agar lempeng bagi dia jalan untuk bisa mendekatkan mereka. Itu khilaf. Syekh Rabi bilang begini, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Bukhari, Syekh Fauzan, khilaf, enggak harus syarahnya diterima untuk bisa mendekatkan mereka. Khabith, syaitan, ini yang dia maukan. Begitu pula akidahnya dalam perkara iman, madhab Murji'ah yang dia ikuti dan telah dibantah oleh lajnah da'imah ifta terhadap dirinya. Nah, dalam hal ini demikian pula mempermudah atau menggampang-gampangkan perkara akidah seperti cara-cara ikhwan muslimin dalam meremehkan dan menggampangkan permasalahan-permasalahan akidah. Nah, demikian pula pembelaan dia kepada Abul Hasan Al-Ma'ribi yang mensifati Abul Hasan mensifati para sahabat dengan ghuza'iyah, buih, seperti buih. Nah, ini celaan kepada para sahabat dari Abul Hasan, tapi dibela oleh Al Hasan, dan gak aneh kalau Al Hasan membela. Oh, sahabat juga dia katakan pengecut, penakut. Nas'alullah al-afiyah minal khudlan. Ini semua khudlan, tidak mendapat taufik dari Allah orangnya. Nah, demikian pula dia termasuk yang terpengaruh terhadap Sayyid Qutb, dan itu pengakuan dia sendiri kalau dirinya terpengaruh kuat sekali dengan Sayyid Qutb. Dia katakan wa huwa annani ila sanawat qalila madhiya kuntu muta'athiran atifiyan jiddan bi Sayyid Qutb wa uslubihi bal adullu ala dilalihi wa ursidu ila kalami wa talammas lahul ma'adhir fil qalil wal kathir. Nah, aku enggak lama, sangat terpengaruh secara psikologi, secara perasaan, sangat senang sekali dengan Sayyid Qutb dan uslubnya, cara penyampaiannya, ininya, dilal Quran begitu indah penyampaiannya, ini sangat asyik dengannya, terpengaruh. Pengakuan dia sendiri. Bahkan kalaupun ada kesalahan-kesalahan di dilal Quran, kemudian aku carikan udzur baginya, mungkin yang dimaksud begini, sampai kemudian ditunjukkan kepadaku bantahan-bantahan para ulama. Al-muhim itu dia. Demikian pula pujian dia dan pembelaannya kepada orang-orang yang menentang dan menyalahi manhaj salaf seperti Abu Ishaq Al-Huwaini, Muhammad Hassan, Id Syarifi, Maghrawi, Abul Hasan Ma'ribi, pembelaan yang luar biasa. Bahkan pujian dia kepada Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh Al-Banna dan Nabhani. Nah, ini ada pujian-pujian dia terhadap mereka. Dan bisa kita tambah pujian dia kepada la ilaha illallah Ahmad As-Surkati, pendiri Al-Irsyad Indonesia. Setelah kita berusaha atas nasihat Syekh Robi dan Masyaikh, waktu itu belum ada yang bicara Masyaikh tentang Ali Hasan. Keluhan itu dari berbagai penjuru dunia kepada Masyaikh ditampung. Masyaikh tetap sabar, nasihati, mengingatkan mereka. Termasuk kita mengeluhkan Ali Hasan, ya Syekh, begini. Datangnya ke Sururin, turunnya ke mereka, ini itu, Syekh. Alhasil kata Syekh, kumpulkan data-data yang antum punya, kirim ke dia, kita kumpulkan bersama asatidzah, kira-kira segini data-data yang kita punya, ada sekian bendel gitu, kita kirim ke markas Albani sana. Tahun berikutnya itu semua data bagaimana Surkati pemahamannya yang sesat, Mu'tazilah mengingkari Mahdi, mengingkari Isa turun alaihissalam, Mu'tazilah. Ketakjubannya, kekagumannya dengan tokoh komunis Surkati. Dan yang lain-lainnya sudah. Termasuk dia mentamyi, dia katakan sama kayak Hasan sudah. Dia katakan kenapa Islam ini terpecah-pecah. Ini omongan Surkati. Kalau saja mereka mau memejamkan mata dari kekeliruan dan kesalahan sebagian yang lain, bisa bersatu padu mereka, semakin kuat. Maka dia mulai katakan, Khawarij walaupun dia begini itu Khawarij kita juga. Syiah walaupun dia begini ya Syiah kita juga. Wahabi walaupun dia keras radikal ya Wahabi kita. Murji'ah walaupun dia begini Murji'ah kita. Ikhwan muslimin. Nah, ini surgati. Walhasil semua itu kita kumpulkan nih, kita kirim. Tahun berikutnya dia daurah lagi ke Al-Irsyad dan dia bawa semua data yang kita kirim. Dikasihkan ke panitia Al-Irsyad dan oleh panitia dikembalikan ke kita dalam keadaan utuh. Seakan lisanul hal mengatakan hadhihi bidha'atukum ruddat ilaikum. Kita sudah berusaha menyampaikan nasihat Syekh. Mungkin dengan itu kita harapkan dia hanya mau sadar, mau tahu penyimpanan. Bahkan istihza'nya dia sampaikan di dalam daurahnya bahwa surkati ini pendiri Al-Irsyad, aku tidak katakan kalau dia sebagai salafi saja, bahkan dia syekh salafiyin. Surkati. Masya Allah, syekh salafiyin ingkari Isa, ingkari Mahdi, ngumpulkan semua kelompok-kelompok sesat yang ada, kagum dengan seorang komunis dan yang lain-lainnya. Syekh Salafiyin, masya Allah. Ya bagaimana tidak dia bela, bagaimana tidak dia puji, dia daurah di tengah-tengah mereka orang-orang yang fanatik dan cinta buta kepada surgati. Kalau enggak lah enggak dipanggil lagi di daurahnya. Alhasil ini mereka. Satakti lakal ayyama kunta jahilan wa tika bil akhbari malam tuzawwidi. Akan semakin terkuak beritanya dengan berjalannya waktu. Termasuk pula kesesatan dia, omongan manusia itu yang mujmal harus dilarikan kepada mufassal dan yang telah dibantah oleh masyayikh banyak. Jadi omongan yang global, omongan yang umum itu jangan disalahkan kalaupun salah, tapi larikan maksudnya begini yang ada dalam perincian dan ini batil, enggak ada. Itu hanya dalam kalamullah, kalamur rasul. Naam. Yang mujmal dilarikan kepada mufassal. Pernyataan ayat Quran, firman Allah, sabda rasulnya yang global itu dilarikan kepada yang mujma', yang mufal, yang perinciannya seperti apa. Omongan manusia enggak boleh diperlakukan demikian. Salah harus tetap salah kalaupun itu bentuknya global. Al-Muhim, itu salah satu dari penyimpangan dan kesalahan dia. Begitu pula pujiannya kepada Abul Hasan An-Nadawi, tokoh tabligh dan sufi. Begitu pula celaan tajam kepada Nawawi rahimahullah, terkhusus mungkin lebih benarnya celaan kepada Riyadhus Shalihin, afwan, celaan kepada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah dengan celaan yang fajir, celaan yang zalim. Nah, dia katakan kitab ini tidak memberi ilmu, kitab ini tidak memberi akidah, kitab ini tidak memberi tafsir. Nah, wah, muhim dia celak. Nah, seakan kitab ini enggak ada gunanya dan tidak bermutu sama sekali. Riyadhus Shalihin yang begitu disanjung, begitu diangkat dan dihormati oleh para ulama Islam semenjak zaman Nawawi dan masa-masa berikutnya. Makanya perhatian para ulama banyak kepadanya, yang mensyarah, yang berkhidmat kepadanya, mentakhrij seperti Syekh Nasir Al-Albani. Nah, kita enggak ngasih akidah, enggak ngasih ilmu, enggak ngasih tafsir, enggak ngasih ini. Ada apa Syekh Al-Albani sibuk mentakhrij hadisnya capek-capek? Kenapa disyarah oleh Ibnu Utsaimin, disyarah oleh banyak ulama? Makanya Riyadhus Shalihin, kitab ilmu yang seperti Sakhawi katakan, la yastaghni anhu talibu ilm, seorang penuntut ilmu tidak akan bisa istighna, merasa enggak butuh dengan Riyadhus Shalihin. Dia sangat butuh, banyak ilmu kandungan di dalamnya, namun dia mencela. Kan begitulah. Enggak menghargai karya para ulama Islam, para dan telah dibantah oleh para ulama tentunya. Begitu pula pernyataan dia bahwa khilaf para ulama dengan orang-orang khawarij di masa sekarang, Bin Laden, Aiman Zawahiri dan yang lain-lainnya, itu masalah ijtihadiyah fiqhiyah bas. Masalah khilaf fiqih, bukan perkara akidah, bukan perkara manhaj pokok. Ini semua sengaja dia mulai menata jalan untuk bagaimana bisa merangkul dan masuk kepadanya seluruh kelompok yang ada, melembekkan permasalahan. Belum lagi perbuatan tercela yang dilakukan olehnya dan kelompoknya, ya Ali, ya Masyhur, ya Musa Nasr, ya juga Salim dulu ketika bersama dia, dan pisah pun karena ini, ya alamullah. Bukan karena manhaj, bukan karena akidah. Dari dulu mereka tahu siapa Salim. Masallallahu alaihi wasallam. Tapi harta itu yang mengumpulkan ahlul bid'ah, harta pula yang memisahkan ahlul bid'ah. Ukurannya harta, bukan fillah, bukan karena Allah. Masallallahu alaihi wasallam. Walhasil kedustaan-kedustaan dia juga sangat banyak. Tahrif, menyimpang siurkan fatwa dan omongan para ulama, termasuk bater, memotong dan memutus omongan ulama sesuai hawa nafsunya untuk membenarkan dirinya. Begitu pula dia menghapus perkara imtihanun nas bil ashas, orang diuji dengan person, dan itu ma'ruf di kalangan salaf. Kalau fulan diketahui orang itu ahlus sunnah, kalau mencintai fulan, memujinya bersamanya, maka diketahui dia ahlus sunnah. Membencinya, memusuhi dia, pertanda kalau dia ahlul bid'ah. Ma'ruf, banyak asar para a'immah dalam hal ini. Nah, ini gak ada kata dia, gak boleh persoalan itu, siapa yang bilang gak boleh? Ulama salah banyak ulama seperti itu. Makanya Syekh Al-Banna, Syekh Muhammad Al-Banna hafizahullah, ada beliau gurunya Syekh Robi, mengatakan untuk zaman sekarang diketahui ahlu sunnah itu dengan cintanya kepada Syekh Robi, diketahui ahlu sunnah salafi dengan dia rujuk kepada beliau, cinta, hormat, mulia, memuliakan beliau. Dan demikian yang Syekh Ahmad bin Yahya Najmi sebutkan pula sama. Nah, ini dihilangkan sama sekali sama Ali Hasan, enggak ada itu. Karena kalau ini ada akan menjebak dia. Dia akan terseret di sini. Ada sekian atsar aimah, tapi bagaimana sikap dia dengan Syekh Robi? Mencintai, hormat, mengikuti beliau, atau sebaliknya, sebaliknya yang ada. Nah, hanya dihapus agar dia enggak terkena. Iblis, syaitan ini orang. Nah, pembelaannya kepada Ihya Uturas yang juga mati-matian pembelaannya. Begitu pula Darul Bir atau Jum'iyatul Bir, pembelaannya kepadanya. Nah, begitu pula bahkan kepada Usama bin Laden, tokoh Khawarij. Dia katakan mukhlis sahibu ghirah diniyah. Ini orang ikhlas, masya Allah. Ikhlas. Bahwa punya kecemburuan agama yang masya Allah. Ulama semua pada mencela dan membantahnya, mentahir umat darinya. Kamu malah menyanjung dan memujinya. Mukhlis, masya Allah. Ikhlas. Lihat Imam Ahmad tadi kepada muhasibi, jangan tertipu dengan kekhusyukannya, jangan. Bedakan dengan orang-orang belakangan seperti Ali Hasan ini. Wal muhim, masih banyak yang lain, tetapi itu beberapa balak yang ada padanya, termasuk muazanah yang kita tahu. Harus ditimbang, kamu nyebut kejelekan harus nyebut pula kebaikan yang ada pada orang, supaya kamu itu adil, objektif. Kalau enggak kamu zalim dan insesat tentunya, lantala Syekh Rabi dan yang lain. Demikian pula tadi harus ada kesepakatan kalau menjarah, kalau mentahdir, kalau enggak sepakat enggak bisa diterima. Banyak pro ini diperselisihkan oleh para ulama tadi, beberapa contohnya kita sebutkan. Khilaf para ulama. Kemudian sama sekali enggak ada gunanya yang menjarah karena ada khilaf di situ, ada yang karena ada yang mentadil, wa ila didudukkan permasalahannya. Ada kaidah-kaidah yang menyelesaikan itu. Ilmu. Namun itu kesesatan dia. Termasuk dalam hal ini dia suka tampil di channel namanya Al-Manar. Yang ini channelnya Rafidhah Syiah. Di channel itu para sahabat Rasul dicaci maki, dicela para ummahatul mukminin, istri-istri Rasul sallam radhiyallahu anhunna. Ini hamba Allah muncul ikut ngisi di channel itu. Channel yang ma'ruf memerangi sunnah, memerangi istri Rasul, memerangi para sahabat. Kenapa kamu ridho bisa masuk di situ? Sunnah ada. Salaf semacam ini. Ismin din ada, agama apa ini? Ya, gimana kecemburuanmu? Mereka caci maki sahabat Rasulmu. Mereka cela habis-habisan istri Rasulmu. Dengan cengenges-cengenges, dengan tertawa dan senyum, bisanya kamu masuk di situ? Walau satu huruf kamu bantah. Mungkin masih mending kalau dia duduk dia bantah mereka. Ini tidak benar, ini sesat, mencela sahabat adalah kufur. Omongan ayat, hadis, ucapan a'imah dibawakan, mungkin masih mending. Lah ini wala ada sama sekali disentuh. Akhi ismin din ada. Agama macam apa yang semacam ini? Iman dari mana yang semacam ini? Walhasil masih banyak yang lain. Ini sebagian dari balak dia, yang sebagiannya atau satu saja sudah menjadi balak besar yang cukup untuk meninggalkan jauh dan membenci orang semacam ini. Maka bagaimana mungkin yang seperti ini duduk, diundang, datang kepadanya, mau menimba darinya muhadhara, dauro. Ya, siapa ulama katakan inna hadzal ilma din fandur falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dina, seperti yang Ibnu Sirin katakan, ilmu ini agama, lihat dari mana kamu mengambil agamamu. Fayanduruna ila ahli sunnah fa yukhadhu min ahadithihim, di mukadimah Sahih Muslim, dilihat oleh ulama sunnah, kalau itu ahlu sunnah diambil hadisnya. Wa yanduruna ila ahli bidah fa yatrukun ahadithahum, mereka lihat kalau itu ahlu bidah ditinggal hadisnya. Itu mujarradur riwayah, hanya sebatas riwayat. Riwayat fulan dari ahlul bid'ah datang, tayyib, dia punya riwayat hadis, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, riwayat toh. Itu sudah dilihat oleh para ulama, ahlu sunnah diambil na'am, al bid'ah dibuang, ditinggalkan oleh mereka, enggak mau diambil riwayat darinya. Itu cuma periwayatan. Kif dengan diroyah, kif dengan tafakkuh. Sekarang bukan sekedar mereka ambil riwayat, duduk mempelajari ilmunya, apa yang difahami oleh orang ini, yang ada di kolbunya, yang ada di kepalanya, itu yang dia timba darinya. Kalau dulu dicela oleh para ulama dan ditolak, cuman riwayat, mereka gak mau. Ulama salaf gak mau, cuman periwayatan. Nah sekarang bukan periwayatan saja, bahkan tafaqquh, ya tafaqquhun, belajar agama dengan pemahamannya, sa'akidahnya, sa'manhatnya, sa'pemikirannya, ditimba, diambil darinya. Ya akhi, ulama periwayatan saja gak mau, padahal belum masuk kepada diroyah, belum masuk kepada pembahasan fikihnya seperti apa, istimbatnya bagaimana, belum masuk. Jauhnya antara manhaj a'immah salaf dengan orang-orang khalafi yang belakangan ini. Masallallahu alaihi wasallam. As-salama la ta'diluha syai aw la ya'diluha syai. Keselamatan afiyah tidak ada yang menandinginya apapun itu. Kamu diberi keselamatan Allah, terjaga dari syubhat-syubhat mereka, terjaga dari balak-balak mereka, syubhat-syubhatnya yang rusak dan menghancurkan. Ihmadillah, usykurillah, bersyukurlah pada Allah. Wajib untuk bersyukur kepada Allah. Afiyah, salamah, la ya'diluha syai. Kamu diberi afiyah, alhamdulillah, enggak dekat dengan orang-orang seperti itu, sehingga tidak terkontaminasi akidahmu, tidak tercampuri kalbumu dengan syubhat. Tidak dekat dengan orang-orang seperti itu, roja'iyin ataupun yang lainnya. Sabarlah, istiqomahlah terus pada ilmu dan amal saleh dari ahlu sunnah dan ahlul haq. Fal amru qarib, perkaranya enggak jauh, enggak lama. Dan kita masing-masing enggak tahu, mungkin sesaat akan mati, mungkin besok, wallahu a'lam. Di atas apa kamu berjalan, di atas apa kamu beragama, itu yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqanallah lima yuhibu wa yardha, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.